Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan selanjutnya setelah melakukan tawaf qudum untuk mufrid dan qarin, tawaf umrah untuk mutamatti, thumma yushra'u lahu an yashraba min zamzam. Kemudian disyariatkan baginya agar minum air zam-zam. Ya, minum air zam-zam. Wa yasubba ala ra'sih, dan mengguyurkan air zam-zam di atas kepalanya. Perhatikan, terkait minum air zam-zam ini jelas disunnahkan. Ini jelas disunnahkan. Baik, karena khasiat yang ada pada air zam-zam. Akan tetapi permasalahannya, apakah minum air zam-zam termasuk bagian dari manasik haji dan umrah atau tidak? Ini yang diperdebatkan oleh ulama. Nah, ulangi, minum air zam-zam jelas disunnahkan, mustahab, karena khasiatnya dan telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi apakah itu termasuk rangkaian manasik haji dan umrah ataukah tidak, ini yang diperdebatkan oleh ulama. Al-Albani rahimahullah menetapkannya dalam kitab manasiknya, manasik haji dan umrah, sebagai bagian dari manasik. Momen yang pertama ini, yaitu setelah tawaf qudum bagi mufrid dan qiran, setelah tawaf umrah bagi yang tamattu'. Nah, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, masih ingat tentang hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ini hadis yang paling lengkap meriwayatkan tentang manasik haji Nabi SAW pada Hajjatul Wada. Pada riwayat tambahan yang dikeluarkan oleh Ahmad yang dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah, ثم ذهب إلى زمزم فشرب منه وصب على رأسه. ثم ذهب إلى زمزم. Kemudian Nabi SAW setelah tawaf, ya, ingat Nabi SAW jenis manasiknya apa? Pada Hajjatul Wada jenis manasiknya apa? Nabi mufrid, qarin atau mutamatti'? Nih, bagian sini. Tidak ada yang tahu satu pun. Nabi mutamatti' qarin atau mufrid? Tidak ada yang tahu ya? Tidak ada yang tahu. Kalau tidak ada yang tahu, semuanya berdiri. Kemudian anak pindah ke kiri. Tidak ada yang tahu? Nabi jenis manasiknya qiran atau ifrad atau tamattu? Kok lama sekali? Hah? Tulab gak ada yang tahu, semuanya berdiri kalau tidak ada yang tahu. Anda beralih ke sini. Gak ada yang tahu? Hah? Hah? Eish? Menjawab serentak gak kedengaran akhirnya. Menjawab pelan-pelan gak kedengaran. Hah? Ifrad. Sepakat? Hah? Ifrad? Berdiri tuh, berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Tulak-tulak, berdiri semuanya. Nah, sudah katakan, oh, tidak ada yang tahu berdiri. Masa tidak ada yang tahu, sudah tawaf. Apa yang kalian perhatikan di majelis? Berdiri semuanya. Atau ada yang tahu tapi malu menjawab sama, tidak ada gunanya. Sudah nak tanya berkali-kali, berdiri semua. Ah, di sini. Hah? Qiran. Apa? Qiran. Baik, jelisu. Baik. Berarti tawafnya sekali lagi. Berarti tawafnya Nabi. Ini tawaf apa namanya? Tawaf qudum. Ah. Thumma dhahaba ila Zamzam, setelah Nabi tawaf qudum, kemudian Nabi mendatangi air Zamzam, fasyariba minha, kemudian minum darinya, wasabba ala ra'sihi, dan menyiramkan, mengguyurkan air Zamzam di atas kepalanya. Nah, ini dianggap oleh Al-Albani bagian dari manasik. Baik. Adapun Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, ya, tidak menyebutkan ini sebagai bagian dari manasik umrah. Kesimpulannya, tetapi keduanya tidak mengatakan ini disunnahkan karena Nabi SAW. Ya, Nabi Alaihissalam melakukannya. Nah, jadi Ibn Uthaym dan Ibn Baz tidak menyebutkan bagian dari manasik haji dan umrah, tapi keduanya mengatakan disunnahkan karena Nabi melakukan. Paham ya? Sebagaimana pada hadis yang telah kita dengar tadi dan khasiatnya. Tetapi bagian dari manasik atau bukan? Nah, itu permasalahannya. Nah, Al-Albani menetapkan bagian dari manasik. Baik. Jadi, ma'u zamzam, khasiatnya lima syur ibadah, air zamzam berkhasiat sesuai yang diniatkan dalam meminumnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, khasiat sesuai yang diniatkan dalam meminumnya. Baik. Apabila seorang sakit, minum air zam-zam diniatkan sebagai obat agar sembuh. Ya. Seseorang punya penyakit pelupa, terus dia meminumnya agar ingatannya jadi kuat. Silakan. Itu dilakukan oleh sebagian ahli hadis. Nah. Jadi diniatkan. Adapun menggunakan air zam-zam misalkan, ya, diambil kemudian disiramkan di badan, di pakaian, ya, untuk mencari berkah, gitu. Untuk diambil barokahnya, siramkan di badan, di pakaian untuk cari barokahnya. Ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan dan telah diingkari oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tidak ada tuntunannya dari Nabi Alaihissalam, ya, semacam itu. Lanjut, ini sekilas tentang air zam-zam. Thumma yarji'u ila al-hajaril aswad. Kemudian setelah air zam-zam tadi, thumma yarji'u, kemudian kembali ke Hajar Aswad. Kembali ke Hajar Aswad. Sebelum menuju Mas'a. Sebelum menuju Mas'a. Ini tadi ini kan. Tadi gambarannya di sini. Ka'bah ya. Nah, tadi sudah sholat 2 rakaat tawaf selesai. Kemudian pergi minum air zam-zam dan menyiramkan di atas kepalanya. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, nanti ke sana. Arahnya ke sana untuk sa'i. Sa'inya di sana. Tayyib. Nah, sebelum lanjut berangkat ke Mas'a, balik dulu ke Hajar Aswad. Itu maksudnya. Jadi, balik dulu ke Hajar Aswad. Thumma yarji'u ilal hajaril aswad. Nah, di sana ada petunjuknya lengkap, asalkan bisa bahasa Arab. Ya, ilal mas'a, ilal mataf ke area tawaf, ilal mas'a ke area sa'i. Gitu, ada tulisan-tulisan lengkap, ada petunjuk-petunjuk. Nah, jadi kembali ke Hajar Aswad, fayastalimuhu, kemudian mengusap Hajar Aswad sebagai perpisahan. Sebagai apa? Bentuk perpisahan sebelum meninggalkan, ya, sebelum meninggalkan Ka'bah menuju area sa'i. Diusap saja tanpa menciumnya. Nah, makanya di sini dikatakan fayastalimuhu, kemudian mengusapnya tanpa membaca apa-apa, diusap saja. Apa tadi tujuannya? Perpisahan sebelum meninggalkannya ke area sa'i. Tanpa mencium, tanpa membaca apa-apa, tidak membaca takbir dan yang lainnya. Intayassar. Nah, intayassar jika termudahkan. Sudah ada gambaran sejak awal pembahasan tawaf, bukan hal yang mudah untuk mendekat ke Hajar Aswad, berdesak-desakan, sikut menyikut, ya, orang-orang yang kuat-kuat, yang besar-besar, ya, mereka juga punya teknik-teknik, terkadang bergerombol. Al-muhim, intinya jangan ikut-ikutan berdesak-desakan sampai pada tingkatan apa? Sudah ditambih, ulama mengatakan jangan sampai menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, menyikut, bahkan mungkin menginjak dan semisalnya, ya, padahal ini sesuatu yang sifatnya hanya sunnah. Nah, sedangkan menyakiti orang lain haram. Jadi intinya secara jika memang longgar, mudah, ya iya, jika tidak, nah, tidak usah. Baik. Dan tidak disyariatkan diganti dengan memberi isyarat dari jauh. Jadi tidak seperti ketika start tawaf. Jika tidak bisa mendekat untuk mengusap dan menciumnya, atau mengusap dan mencium tangan, maka mengangkat tangan sebagai isyarat, ya, tanpa mencium tangan. Itu pada start tawaf. Adapun ini, ya, jika termudahkan mendekati Hajar Aswad diusap tanpa menciumnya, tanpa membaca apa-apa. Jika tidak termudahkan mendekat, maka tinggalkan saja tanpa memberi isyarat, langsung menuju mas'a. Di sini juga ada sebagian orang yang tidak mengerti fikih hukum, ya, seperti itu. Ya. Di sana itu banyak amalan yang berbeda-beda. Jadi ke sana itu harus punya bekal ilmu, bukan ikut-ikutan sama orang. Nah, ada yang begini-begini dari jauh kemudian berangkat ke melambaikan tangan syarat kemudian ke mas'a, padahal tidak. Nah, kata Ibn Ufaim dan Syarul Mumti', jika sulit mencapai Hajar Aswad karena berdesak-desakan, tidak disyariatkan beri isyarat dari jauh, melainkan langsung menuju mas'a. Ini bagi yang hendak melakukan sa'i. Tayyib. Yaitu yang sekarang kita pelajari, karena kita sekarang manasik haji. Nah, baik yang qorin, mufrid, ya, akan lanjut untuk sa'i. Begitu pula yang, yaitu sa'i untuk, ya, untuk hajinya. Ya. Adapun mutamatti' untuk, ya, untuk umrahnya. Nah, sebagai tambih, sejak sekarang Anda tambihkan, ya, apabila tawaf itu tawaf sunnah, ya, tawaf sunnah, kan setelah selesai manasik haji, rangkaian manasik haji, manasik umrah, selesai sudah, ya, selesai, berakhir sudah, masih tinggal di Makkah gitu kan, beberapa hari, itu kan disunnahkan memperbanyak tawaf, berpakaian biasa karena sudah tidak berihram. Nah, disunnahkan perbanyak tawaf. Nah, ini yang ini tidak disunnahkan dilakukan ini ketika selesai tawaf, kemudian selesai salat sunnah dua rakaat, ya, salat sunnah tawaf, pergi begitu saja tanpa mendatangi Hajar Aswad untuk perpisahan. Enggak. Pada tawaf sunnah tidak disyariatkan. Ini hanya pada tawaf yang manasik ini. Baik. Yang hendak melakukan sa'i. Baik. Berarti sekarang menuju mas'ah. Thumma yakhruju ila safa. Kemudian keluar menuju bukit Safa. Nah, ikuti petunjuk menuju mas'ah. Jalan menuju tempat sa'i. Ya. Menuju bukit Safa dulu, karena ada bukit Safa, ada bukit Marwah. Ya. Bukit Safa di sini. Nah, Bukit Marwah. Nah. Wa yaqra'u qawla Allah 'azza wa jall wa yaqra'u qawla Allah 'azza wa jall inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Al-Baqarah ayat 158. Jadi disunnahkan berjalan ke Bukit Safa sambil membaca ini. Jadi jika Bukit Safa sudah dekat, ya, sudah dekat, ya, dan akan naik ke Bukit Safa, maka sambil membaca ini. Jadi mendatangi Bukit Safa sudah dekat, mendatangi Bukit Safa sambil membaca ini, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya, ya, Bukit Safa dan Marwah dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kapan dibaca ini? Bukan dari awal perjalanan meninggalkan area matof, area tawaf. ya, atau area zam-zam, bukan. Ketika sudah dekat, ketika sudah dekat ke Bukit Safa, ya, dan sudah hendak mendakinya, maka baca ini, Inna Safa wal Marwata min Sya'irillah. Kemudian mendaki Bukit Safa. Ya, selanjutnya apa? Thumma yarqas Safa. Kemudian mendaki Bukit Safa. Hatta yaral baita, sampai melihat al-bait, Baitullah Ka'bah. Nah, jangan dibayangkan sekarang itu seperti zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, padang pasir, Bukit Safa di sana, Bukit Marwah di sana, padang pasir, jangan dibayangkan itu. Situasi sudah berubah. Nah, sekarang sudah masuk dalam bangunan area Masjid Al-Haram, bersambung sudah. Nah, dan itu sudah dipangkas, ya, karena kondisi yang menuntut. Nah, jadi sudah dipangkas dan dirapikan, lantainya sudah berkeramik, ya. Tapi ada tanda batas dengan garis sebagai awal pendakian. Jadi ada garisnya. Itu garis itu sebagai menandai ini awal pendakian. Nah, di bagian atas itu masih disisakan sebagian gunungnya. Bukitnya masih disisakan dan digitari dengan dinding kaca. Nah, jadi karena perluasan ya, jadi gambarannya seperti itu. Nah, kemudian itu mayar kos Safa, kemudian mendaki Bukit Safa, ya. Menaiki Bukit Safa, mendaki, mengambil posisi di atas Bukit Safa, ya, dan melihat ke arah Baitullah Ka'bah, sampai hatta yaral bait, sampai melihat al-bait maksudnya Baitullah Ka'bah. Nah, jika memungkinkan terlihat. Nah, pada posisi yang bisa melihatnya. Ya, karena itu kan sudah banyak dinding-dinding ya di sana. Baik, atau berdiam di sisi Bukit Safa. Nah, jika mampu mendaki sampai posisi bisa melihat Ka'bah, mencari posisi yang bisa terlihat Ka'bah. Berarti kan di sana ya. Berarti menghadap ke sini untuk melihat Ka'bah di sini. Nah, atau yang penting berdiam di sisi Bukit Safa dan menghadap ke arah Ka'bah. Nah, wa yastaqbilul qiblah, dan menghadap ke arah kiblat. Nah, Ka'bah. Wa yarfa'u yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangan. Seperti halnya ketika mengangkat kedua tangan untuk berdoa seperti ini. Nah, yang dituntunkan oleh ulama seperti penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah, mengangkat kedua tangan itu setinggi dada seperti ini. Nah, Ya. Wa yaqul, dan membaca Allahu Akbar salasan. Membaca ya Allahu Akbar tiga kali. Jadi bertakbir tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tiga kali. Saya ulangi, baca takbir tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar maknanya. Baik. Kemudian ya, melanjutkan baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada tuhan yang benar selain Allah saja. Lahul mulku. Naam, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Hanya milik dialah seluruh kekuasaan dan segala pujian. Yuhyi wa yumitu. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada tuhan yang benar selain Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Anjaza wa'dah. Dia Allah telah menunaikan janjinya. Wa nasara 'abdah, menolong hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan memukul mundur sekutu sendirian, yaitu di perang Khandaq, pada peristiwa perang Khandaq. Itu maknanya. Jadi ini dihafalkan zikir ini. Yaf'alu dhalika thalatha marratin, melakukan hal itu tiga kali. Ya, jadi tiga kali baca ini. Ya. Kemudian wa yad'u bainaha tawilan, dan berdoa ya di antara zikir-zikir itu dengan doa yang panjang, ya, doa yang panjang, doa yang banyak. Baik. Jadi persisnya begini prakteknya. Takbir tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Sambil ini tadi ya, mengangkat tangan. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahdah. Kemudian berdoa. Doa yang panjang. Doa yang banyak. Dengan apa saja yang diingat dan dimudahkan oleh Allah SWT untuk dipanjatkan saat itu. Selesai, dianggap cukup doanya. Lanjut yang kedua kalinya, mengulangi tahlil tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah. La syarika lah. Anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahdah. Kemudian berdoa lagi dengan doa yang lama, ya. Selesai, baca lagi yang ketiga kalinya tahlil tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika, dan seterusnya sampai wahazamal ahzaba wahdah. Apakah berdoa lagi? Sudah berapa kali tahlil tadi? Ini yang Anda praktekkan tadi sudah berapa kali? Sudah tiga ya. Nah, jadi takbir tiga kali itu di awal, langsung takbir tiga kali selesai di awal. Kemudian tahlil ini diulangi tiga kali juga antara ya satu tahlil dengan tahlil yang kedua, yang berikutnya ada doa yang panjang seperti tadi praktekkan. Nah, sekarang setelah tahlil yang ketiga baca la ilaha illallah dahula syarika dan sebagainya. Yang ketiga kalinya, apakah berdoa lagi? Ini diperselisihkan oleh ulama. Ya. Sebagian ulama mentarjih pendapat berdoa lagi. Berarti diakhiri dengan doa kalau begitu. Nah, sebagian ulama mentarjih tidak berdoa lagi. Nah, An-Nawawi Ibnu Baz mentarjih berdoa lagi. Ibnu Utsaimin mentarjih pendapat tidak berdoa lagi. Jadi ditutup dengan tahlil ini. Jadi doa itu hanya setelah tahlil pertama, ya, doa. Kemudian tahlil yang kedua, doa. Kemudian tahlil yang ketiga, sudah, tidak berdoa lagi. Lahiriah hadis yang tampak dari makna hadis mendukung pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Nah, karena disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di antara ya tahlil itu, zikir itu, tahlil itu. Di antara kan berarti setelah tahlil pertama, setelah tahlil kedua, setelah tahlil ketiga sudah tidak. Karena itu sudah penutup. Wallahu a'lam. Nah, setelah selesai, thumma yanzilu mashyan ilal marwah. Kemudian turun dari bukit Safa, ya, berjalan menuju bukit Marwah. Ya, sampai ke area lembah yang sudah digambarkan tadi, sudah bukan padang pasir, sudah tidak jelas yang mana lembahnya, tetap sudah jadi masuk dalam bangunan perluasan Masjidil Haram. Jadi bagaimana mengetahui lembah itu? Di bagian atas ada lampu warna hijau panjang. Nah, sepanjang lampu warna hijau itu dari sini ke sana, dari arah Bukit Safa ke arah Bukit Marwah, itu berarti lembah itu. Nah, untuk laki-laki ketika sampai di batas lembah itu, sepanjang lampu hijau itu disunnahkan berlari sekencang-kencangnya, tapi jangan nabrak orang ya. Nah, lihat-lihatlah yang nabrak orang. Nah, ya, berlari sekencang-kencangnya. Ini wa yas'a bainal milainil akhdaraini sa'yan syadidan, dan melakukan sa'i, yaitu berlari sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya antara dua lampu hijau. Ya, nah, sa'yan syadidan, sa'i yang kuat, yakni berlari sekuat-kuatnya. Wadzalika lirrijali dunan nisa, itu bagi laki-laki, tidak untuk wanita. Wanita tetap jalan biasa. Ya. Jika sudah sampai di ujung lembah sana yang arah Marwah, yang di atas sudah ujung lampu hijau, jalan biasa lagi menuju Bukit Marwah. Jangan lari terus. Nah. Ya. Jadi di lembah itu saja dengan dan ditandai dengan lampu hijau tadi tempat melakukan sa'yan syadidan. Naam. Tsumma yamshi hatta yarqal Marwah. Kemudian berjalan biasa sampai mendaki Bukit Marwah. Fayasna'u 'alaiha mithla ma sana'a 'ala Safa, kemudian melakukan di atas Bukit Marwah semisal yang dilakukan di Bukit Safa, yakni mengambil posisi di atas Bukit Marwah, ya, sampai melihat Ka'bah jika mungkinkan. Jika tidak, yang penting menghadap ke arah Ka'bah, mengangkat kedua tangan seperti tadi, takbir 3 kali, kemudian tahlil, kemudian baca doa, kemudian tahlil, kemudian baca doa, kemudian tahlil. Ya. Hadza syautun. Ini satu putaran. Dari Safa ke Marwah satu putaran. Nah. Putaran kedua, marwa ke sofa. Ini pelajaran berikutnya. Barakallahu fikum. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.